Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur serta kehormatan kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah memberikan kita segala nikmat dan kurnia dan telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menjadi kita di atas landasan shiratal mustaqim. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini insyaAllah kita teruskan pembahasan kita tentang hadis yang keempat, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ummu Abdillah radhiyallahu anha bahwa beliau telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang ada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Allah Ta'ala, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada urusan kami, maka ia tertolak. Dan kita bahaskan tadi lepas tentang perawi hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga dengan makna yang kita boleh ambil daripada hadis ini, di mana jelas Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bahwa hukum Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amalan itu tergantung kepada satu syarat, yakni di dalam hadis ini, iaitu hendaklah ia dilakukan sesuai dengan urusan kami, yakni dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana jika seseorang itu melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita katakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukumnya sebagai radd, yakni mardu, tertolak. Dan lagi kita katakan bahawa ini adalah syarat kedua bagi sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Adapun syarat yang pertama telah datang dalam hadis yang masyhur, iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hingga akhir hadis tersebut, bahawa hanya sahaja setiap amalan itu mengikut niat-niatnya, dan seseorang itu hanya mendapat apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh tentang amalan hijrah, di mana ada dua golongan yang lakukan hijrah. Walaupun zahirnya perbuatan yang sama, tetapi ada yang hijrah niatnya adalah untuk dunia, ada yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Jadi jelas bahawa amalan itu mungkin sama, tapi yang akan membezakannya adalah niat-niat. Dan niat di dalam ibadat tidaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, tidak disyukurkan dengan sesiapa pun selain Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita bahaskan panjang lebar bahawa inilah maksud at-tauhid yang terdapat di dalam kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis ini menerangkan tentang syarat yang kedua, iaitu hendaklah suatu amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka amalan tersebut akan tertolak. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam akhir surah Al-Kahfi, bahwa Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Yang maksudnya, katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diberikan wahyu bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu yang berhak disembah. Dan barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh disyirikkan dengannya sesuatu pun. Jadi dalam ayat ini menerangkan bahwa seseorang itu jika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang bagaimanapun akan bertemu dengan Tuhannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu menuju kepada Tuhanmu setapak demi setapak, dan pasti kamu akan bertemu dengannya. Famulaqi. Jadi semua orang akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakan. Tetapi tidaklah semua pertemuan itu sama. Kerana di dalam Al-Quran Allah SWT telah menerangkan keadaan-keadaan yang berbeza bagi hamba-hamba Allah SWT yang bertemu dengannya. Jadi ada yang bertemu dengannya dengan diridhoi oleh Allah SWT, diberikan kitabnya di tangan kanannya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka mereka-mereka ini akan dihisab dengan hisab yang amat mudah. Kemudian ada yang akan diberikan kitabnya, وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Dan akan diberikan kitabnya dari arah belakang, maka dia akan menyeru celaka. Dan ada yang Allah SWT ridha padanya, dan ada yang Allah SWT murka padanya, sehingga Allah SWT tidak berkata-kata kepadanya. Antara yang balasan sebahagian dosa adalah Allah SWT tidak berkata-kata dengannya pada hari kiamat. Allah SWT tidak melihat padanya pada hari kiamat. Jadi ada banyak keadaan orang yang bertemu Allah SWT. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, yakni dalam keadaan dia redha' ya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dilakukan satu perkara, itu hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Jadi hendaklah amalan itu amalan yang salih, dan tidaklah dikira satu amalan itu sebagai amalan yang salih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ia telah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam hadis ini. Kemudian hendaklah ia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dalam melakukan amalan saleh tadi. Wa la yushrik bi ibadati, jangan dia mensyirikkan dalam ibadahnya pada Tuhannya sesuatu pun, baik-baik yang besar, yang boleh dilihat, ataupun yang kecil, ataupun yang tersembunyi. Tak boleh kita mensyirikkan, sama ada syirik besar, lebih begitu juga syirik yang kecil. Jadi ini dua adalah syarat diterimanya amalan seseorang insan. Kemudian telah kita jelaskan bahawa di dalam sejarah Islam, kadang-kadang yang diajarkan di dalam agama ini banyak kita boleh dapati dalam berbagai generasi. Dan ia telah bermula, iaitu perkataan yang diajarkan dalam agama yang istilahnya dinamakan bid'ah, seawal generasi sahabat radhiyallahu anhum, seawal generasi khulafa rasyidin, bahkan bibitnya telah bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah kisah yang masyhur dalam peperangan Hunain. Kalau Nabi SAW bila membagi-bagikan harta rampasan perang, ada seorang sahabat yang menolak akan cara pengagihan Nabi SAW itu. Maka Nabi SAW kata beliau, ya Muhammad adil, wahai Muhammad berlaku adil dengan kau. Ya, ini dia dapati bahawa ada orang yang diberikan lebih daripada bahagian rampasan perang tadi, ada yang diberikan sedikit. Maka orang ini dia marah pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun memarahi orang tersebut. Dia kata, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil ke atas muka bumi ini? Allah SWT telah percayakan aku tentang urusan langit, takkan aku tidak boleh dipercayakan dalam urusan dunia kamu ataupun dengan makna yang serupa ini. Jadi beliau kemudian beredar, maka dalam riwayat Nabi SAW mengatakan akan keluar daripada keturunan orang ini mereka-mereka yang akan berlampau-lampau dalam agama, berlampau-lampau dalam ibadat, tetapi sebenarnya tidaklah mereka membaca Quran, mereka solat, mereka puasa lebih daripada kamu, tetapi iman tidak masuk ke dalam terumpung mereka. Dan iman bahkan keluar daripada dada mereka sebagai lebih cepat daripada anak panah keluar daripada busur. Maka ulama mengatakan keturunan orang tadi adalah orang-orang Khawarij yang selepas itu menyebarkan fitnah yang amat luas, yang amat berbahaya pada zaman sahabat-sahabat. Baik, jadi kita telah terangkan bahawa ada fitnah, fitnah ataupun perkara yang diadakan dalam agama pada zaman sahabat. Kita telah sebutkan tentang fitnah ataupun mazhab Syiah. Kemudian kita akan jelaskan sedikit tentang asal usul mazhab Khawarij. Itu mazhab Khawarij, usul mereka, yakni prinsip fundamental mereka dalam memahamkan agama itu penuh dengan pelampau berlebih-lebihan. Iaitu mereka mengambil apa yang zahir daripada ayat-ayat Al-Quran, dan mereka amat keras dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran ini, terutamanya dalam hal pahala dan dosa, dalam hal melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wataala. Jadi pada mereka di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan tentang ancaman bagi mereka-mereka yang melanggar perintah Allah SWT, yang melakukan perkara yang dilarang yang tertentu. Jadi mereka melihat bahawa hendaklah kita mengikut zahir daripada ayat-ayat ini. Jadi siapa saja yang melanggar perintah Allah SWT, melakukan dosa-dosa besar secara khususnya, maka dia tidak akan diampun oleh Allah SWT, maka dia akan kekal dalam api neraka. Bagaimana orang yang melakukan perintah-perintah Allah kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmatnya dan syurga, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas. Jadi mereka katakan hendaklah sama hukumnya orang yang melakukan amalan yang soleh yang dijanji harus ditepati bagi orang yang melakukan amalan yang soleh, begitu juga harus ditepati ancaman bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi ini antara asal prinsip orang-orang Khawarij. Dan lebih daripada itu sebenarnya mereka ini amat banyak mendalami hal-hal ibadat. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi bahawa Nabi SAW mengatakan mereka ini, yani para sahabat kalau lihat orang-orang Khawarij ni rasa sedikit solat mereka banding dengan solat orang-orang Khawarij ini. Begitu juga dengan puasa mereka. Dan begitu juga mereka membaca Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka ini banyak beribadat, bukan orang yang kuat buat maksiat. Jadi tetapi masalahnya adalah melampaunya gulu di dalam beribadah itu. Kemudian apabila mereka dah sampai tahap itu, dah banyak ibadat, mereka anggap semua orang kurang daripada mereka, semua orang salah. Jadi inilah punca perkara-perkara yang mereka ada-adakan di dalam agama. Kemudian bila berlakunya masalah-masalah politik, siapa yang jadi khalifah, tentang isu-isu politik, tentang peperangan dan sebagainya, maka mereka telah bersegera untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan pada zaman mereka terdapat ulama-ulama. Sedangkan orang-orang Khawarij ini bukan daripada golongan ulama. Mereka bukan daripada golongan sahabat. Mereka bukan daripada golongan sahabat-sahabat yang telah bersama Nabi SAW, telah faham dengan sefaham-fahamnya tentang syariat Allah SWT ini. Mereka ini tidak. Jadi mereka pun masuk campur. Jadi mereka mengatakan masalah yang dialami oleh umat Islam pada zaman kita ini, ini semua berlaku pasal apa? Pasal ni lah ketua-ketua ni, pasal pemerintah. Sedangkan yang yang menjadi pemerintah, yang jadi khalifah, semualah sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi mereka pada zaman Ali radhiyallahu anhu, mereka telah bermuafakat di antara mereka sebagai menunjukkan kebaktian kepada umat ini, mendekatkan diri kepada Allah SWT ini. Marilah kita sama-sama selesaikan masalah ini once and for all. Apa cara dia? Penyakit dia adalah ketua-ketua yang menjadi khalifah. Jadi kita tetapkan satu hari, baik, satu daripada kita pergi ke Kufah, di sana ada Khalifah Ali radhiyallahu anhu, kita bunuh dia. Dan satu lagi pergi di tempat Muawiyah, kita bunuhnya, Muawiyah di Syam. Dan satu lagi pergi bertemu ataupun pergi di tempat sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kita bunuh dia. Ini tiga orang ni banyak masalah, gaduh sana gaduh sini. Jadi itulah yang mereka lakukan. Jadi pada hari mereka tidaklah dibunuh serta. Jadi dua daripada mereka gagal melaksanakan misi mereka itu. Amr bin As tidak jadi, kata saya tidak jadi keluar ke masjid untuk solat subuh, jadi selamat. Kemudian begitu juga Muawiyah radhiyallahu anhu, tak silap saya orang yang nak bunuhnya tertangkap. Tetapi mereka berjaya membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali radhiyallahu anhu keluar untuk menaikkan salat subuh, dia, sebelum subuh dia dah keluar masuk ke masjid dan terkejutkan orang ramai. Jadi ketika itulah orang Khawarij yang telah i'tikaf di dalam masjid, semua assassin itu semua i'tikaf dalam masjid dan sedang salat solat tahajud. Sebab orang Khawarij ni banyak ibadat, kuat solat malam, kuat puasa sunat, kuat baca Quran dan lain-lain lagi. Jadi bila Ali radhiyallahu anhu keluar pada akhir malam, hampir subuh, mereka pun membunuhnya. Itu dia. Kemudian Ali radhiyallahu anhu tidak mati serta-merta. Jadi beliau sempat dirawat. Kemudian apabila anak beliau Hasan ataupun Husain, saya tak ingat, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan pembunuh bapa dia, ditanya dengan kepada kau, yakni suruh bertaubat ataupun suruh kenapa kau melakukan demikian, apa salah Ali radhiyallahu anhu dengan kau? Maka dia tidak menyesal. Dalam riwayat-riwayat mengatakan bahawa dia menganggap inilah satu kebaikan, inilah satu perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dalam banyak-banyak amalan, ini amalan yang paling bagus, iaitu membunuh Ali radhiyallahu anhu yang merupakan masalah untuk umat ini. Jadi mereka sampai kemudian dia dihukum, dia dihukum kesos dalam keadaan apa? Tidak besar terhadap perbuatannya. Jadi ini ada contoh dah dalam apa? Sebab apa? Mereka mengada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan hawa nafsu mereka, dengan akal fikiran mereka yang akan diterangkan insyaAllah. Apakah lagi sebab-sebab diada-adakan bid'ah di dalam syariat ini? Jadi biasanya orang yang melakukan bid'ah ini, bukan biasalah, hampir semua, kalau tak semua, mereka ini merasakan bahawa perkara yang mereka lakukan itu adalah satu perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Bahkan mungkin kadang-kadang dikatakan lebih dicintai oleh Allah SWT berbanding dengan amalan-amalan lain yang dilakukan oleh orang lain, lebih baik daripada sunnah Nabi SAW. Jadi ini antara penyakit yang kalau ada di dalam hati seseorang, maka amat susah untuk mengubahnya. Lebih baik seseorang itu melakukan maksiat tetapi dia tahu bahawa ini maksiat, dia melakukan satu perkara yang haram, dia tahu ini haram. Kenapa? Penyakit melakukan maksiat ini, walaupun dia penyakit yang buruk, Tapi bila orang itu masih tahu bahawa ini salah, ini berdosa, akan diazab oleh Allah SWT, ada kemungkinan yang dia bertaubat kepada Allah SWT. Ada kemungkinan yang Allah SWT memberikan dia taufik dan hidayah. Itu dia bertaubat kepada Allah SWT. Sebab dia tahu bahawa yang dilakukan itu bukannya amalan soleh, bahkan maksiat. Jadi walaupun dia melakukan dosa besar, mungkin dia sedar selepas itu dan dia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang nasuhah, dan Allah SWT akan terima taubat. Tetapi orang yang melakukan bid'ah ini tidak. Dalam dia melakukan bid'ah ini, biasanya perkara yang berlebihan dalam agama, dia akan rasakan bahawa itulah satu-satunya perkara yang dicintai oleh Allah SWT, dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu susah dia nak taubat. Macam mana dia nak taubat? Kita katakan begini, dia kata tidak. Jadi itu kisah Khawarij, dan mereka mempunyai kata-kata lain yang berpunca daripada prinsip mereka melampau-lampau dalam agama. Pada mereka, apabila ketua negara melakukan kesalahan, melakukan maksiat, dosa besar, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Kerana pada mereka iman ini tak ada bahagian-bahagiannya. Iman ini seketul, kita katakan satu. Tidak ada bahagian-bahagian dalam iman, tak ada darajat-darajat dalam iman. Jadi masalah ke masalah pokok, masalah akidah, pemahaman dalam agama, iman pun mereka salah faham. Jadi mereka kata sama orang itu iman ataupun dia tidak beriman. Tak beriman banyak kafir. Jadi apabila seseorang itu beriman, dia beramal soleh dan sebagainya, dia dipanggil mukmin. Dia dipanggil orang yang beriman. Apabila dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa besar, adapun dosa kecil, mazhab Khawarij ini tidak mengatakan orang itu kafir. Sebab terdapat dalil-dalil bahawa ada di mana Allah SWT mengampunkan orang-orang yang melakukan dosa kecil. Jadi isunya dalam hal melakukan dosa besar, Al-Kabair. Jadi kita katakan orang melakukan dosa besar, mana kita boleh namakan dia orang yang beriman? Sebab orang beriman maknanya dia taat kepada Allah SWT, yang menjauhkan daripada larangan Allah SWT. Tak boleh kita namakan dia mukmin. Jadi kalau itu apa? Kafir, habis. Kalau kafir, maknanya murtad. Kafir ni kan ada dua macam. Satu yang asli, kafir asli. Ini satu hal. Satu lagi adalah seorang yang kafir setelah dia beriman, yang dinamakan murtad. Dan hukum orang kafir asli ini ada dua. Satu yang diperangi. Kalau diperangi, mereka dibunuh dalam peperangan, yakni kafir haram. Satu lagi adalah kafir tapi tidak diperangi, tidak memerangi kita, maka dia tidak dibunuh. Mereka mempunyai hak-hak ini. Ini dibentangkan di dalam bab-bab di dalam kitab kita. Tetapi orang yang murtad selepas dia beriman, hukumnya bunuh. Bagaimana sabda Nabi SAW, Man baddala dinahu faqtuluh. Atau lebih kurang lebih macam itu, sabda Nabi SAW, siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis yang sahih. Dan dalam hadis 40 ada juga riwayat dengan lafaz yang lain, tidak halal darah seorang yang beriman kecuali dengan tiga perkara, kecuali tiga golongan yang disebutkan, antaranya adalah orang yang membunuh orang lain, dan orang yang berzina, dan satu lagi adalah orang yang menukar agamanya. Lalu mufarid ulil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Jadi meninggalkan jamaah orang-orang Islam. Jadi orang-orang ini dibunuh. Jadi kata orang-orang Khawarij, kita bunuh mereka. Yang ini orang-orang yang buat dosa besar. Dan kelak di hari kiamat, mereka ini semua adalah yang akan kekal di dalam api neraka bersama Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi itu kerasnya mazhab Al-Khawarij. Sebab katanya Allah SWT dah jelaskan dalam Quran hukum gini begini, hukum begitu begitu. Jadi apabila dengan mazhab ini, orang yang pertama yang mereka targetkan untuk dibersihkan di negara-negara adalah ketua-ketua umat Islam, iaitu pemerintah-pemerintah. Jadi kalau mereka nampak ada kesalahan dosa besar yang dilakukan ataupun yang pada mereka dosa besar, contohnya tak melaksanakan hukum Allah ataupun ada berlaku sesuatu di dalam pemerintahan, ya? Jadi yang dituduh, yang disuruh bertanggungjawab siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah telah buat maksiat dosa besar, pemerintah telah kafir murtad. Jadi pemerintah mesti diperangi, dibunuh. Gitu. Dan itulah yang berlaku. Jadi mereka ada grup sendiri, jadi mereka keluar. Ini khuruj, sebab yang keluar daripada jamaah Islam dan ketua agak ketua negara mereka. Sebab itu mereka terjamakan orang-orang yang keluar, iaitu Al-Khawarij. Jadi ini satu lagi peristiwa di dalam sejarah Islam tentang mengada-adakan di dalam agama. Jadi kita dah jelaskan tentang Syiah, jelaskan tentang Khawarij. Ada lagi dua firqah lagi di dalam sejarah Islam yang kita jadikan contoh, jadikan iktibar tentang bahaya mengada-adakan dalam agama. Yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah mereka-mereka pada zaman sahabat. Dan mereka ni kebanyakannya daripada Iraq ataupun daerah Kufah, Basrah. Mereka bukan golongan sahabat, tapi orang-orang yang selepas mereka, generasi selepas sahabat. Lalu timbul bid'ah, menganggap akal itu sebagai satu anugerah Allah SWT harus digunakan. Dan mereka banyak menggunakan akal, menggunakan logik, sehingga kan mereka menolak Quran, hadis, yakni wahyu yang datang daripada Allah SWT apabila tidak bersesuaian dengan akal mereka. Jadi ini adalah satu madrasah yang baru, iaitu orang-orang Mu'tazilah. Mereka sebutkan pada pembahasan hadis Jibril alaihissalam, antara sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayatkan hadis Jibril adalah datangnya dua orang daripada daerah Basrah. Mereka golongan tabi'in, mereka datang jumpa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan bertanya kepada beliau tentang apa yang telah berlaku di Basrah. Iaitu mereka ada segolongan orang yang mengatakan bahawa semua perkara yang berlaku ini kunfur, iaitu di hadapan. Maksud di hadapan ni adalah setiap perkara yang berlaku ni ia baru ditahu, seolah baru di hadapan. Hadapan siapa? Hadapan Allah SWT. Bahawa ia tidak diketahui oleh Allah SWT sebelum ia berlaku. Ia tidak ditakdirkan oleh Allah SWT sebelum ia berlaku. Tapi ia datang daripada usaha orang tersebut. Itu ringkas. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada mereka, dan ini hadis ini, kisah ini berlaku di Makkah. Maka Ibnu Umar mengatakan, katakanlah kepada mereka bahawa Ibnu Umar lepas tangan daripada mereka, dan bahawa Allah SWT tidak akan menerima sedekah mereka walau sebesar gunung Uhud, sampailah mereka beriman kepada qada dan qadar Allah, bahawa yang baik dan buruk itu semuanya daripada Allah SWT. Kemudian dia meriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahawa kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki syadidu bayang dia yang putih bajunya, syadidu sawadi syiar yang hitam rambutnya dan rambutnya. Kemudian dia duduk pada Nabi SAW secara berlutut sampai habis hadis tersebut yang terdapat dalamnya rukun Islam, rukun iman dan ihsan. itu asal usul. Ini menunjukkan bahawa terdapat perkara yang baru pada zaman sahabat, di mana mereka menggunakan akal dalam membahaskan isu-isu agama. Zaman kita dah dinamakan liberal ataupun Islam liberal. Jadi bukanlah Islam itu menolak menggunakan akal, tetapi hendaklah digunakan akal itu untuk memahami wahyu, untuk memahami syariat. Tak mungkin seorang itu boleh memahami syariat dengan tanpa menggunakan akalnya. Sebab Allah SWT tidak memerintahkan dan melarang di dalam agamanya kecuali kepada orang-orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, anak-anak kecil, orang yang gila terencat akal, mereka tidak diwajibkan apa-apa, tidak dilarang apa-apa oleh Allah SWT, tidak ditanggungjawabkan. Mereka bukan-bukanlah, semua orang tahu. Ini menunjukkan bahawa perlu kepada akal untuk melaksanakan syariat Allah SWT. Jadi nak beriman kepada Allah SWT mesti gunakan akal. Betul? Sebab Allah SWT menggunakan banyak hujah-hujah akal untuk menerangkan tentang keesaan Allah SWT dalam rububiyahnya. Begitu juga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga kepada keesaan Allah SWT dalam ibadah, yang dalam uluhiyah. Jadi ini sempat datang dengan hujah-hujah akal. Apala yang zuhur ila ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta-unta bagaimana yang diciptakan, hingga ada contoh-contoh yang banyak betul di dalam Al-Quran. Jadi ini semuanya adalah perintah untuk menggunakan akal. Tetapi mereka-mereka ini telah berlebih-lebihan dalam menggunakan akal. Itu masalah. Sehingga mereka mengada-ngadakan sesuatu yang bukan daripada agama Allah SWT. Jadi itu Mu'tazilah. Dan macam-macam lagi yang disebut oleh Mu'tazilah. Mereka mengatakan tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang tidak boleh dijangkau oleh akal, tentang sifat-sifat Allah SWT. Allah macam mana, sifat Allah begitu, sifat Allah begini, tentang perkara yang lain, tentang khabar-khabar yang datang daripada Rasulullah SAW, tahu dari Al-Quran sekalipun, tentang hari kiamat, tentang syurga dan neraka, tentang azab kubur, tentang syafaat dan lain-lain lagi. Dan perlu diingatkan di sini, ataupun baik diingatkan di sini, bahawa ada dua persamaan antara golongan Mu'tazilah ini dengan golongan Khawarij. Daripada sudut dua-dua mereka, asal prinsip mereka adalah melampau-lampau dalam menggunakan akal, dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ada persamaannya. Dan dalam meninggalkan daripada mengambil daripada ulama-ulama dari kalangan sahabat, sama ini. Dan yang itu semua sama. Walaupun ada perbezaan sedikit, Khawarij lebih kepada politik, Mu'tazilah dia lebih luas. Dan dia juga sama dengan Khawarij daripada sudut apa, siapa yang melakukan dosa besar, kafir, dan hari kiamat akan kekal dalam neraka. Sama Khawarij dengan Mu'tazilah, sama dalam hal ini. Ini menunjukkan bahawa ada kesamaan. Dan sebelum itu, kalau orang bertanya kenapa kita sebutkan tentang puak-puak ini, tentang Syiah, tentang Khawarij, tentang Mu'tazilah, bukankah ini puak-puak yang telah lama dah? 1,000 tahun dulu, lebih daripada 1,000 tahun dahulu. Kenapa kita masih cerita pasal mereka? Kenapa kita tak cerita pasal puak-puak yang baru? Jadi jawabnya, ulama-ulama menulis tentang puak-puak ini, fitrah-fitrah ini, walaupun ia dah lama, sebab mereka lah bapa-bapa, datuk-datuk, nenek-nenek untuk semua puak-puak yang baru sekarang. Tidak terdapat satu puak bid'ah yang sekarang ini berluasa, kecuali ada saja asal-usulnya, idea-ideanya, fitrah-fitrahnya daripada kira-kira yang lama. mesti ada sedikit daripada Syiah, mesti ada sedikit daripada Khawarij, mesti ada sedikit daripada Mu'tazilah. Dan lepas Mu'tazilah tu ada satu lagi, iaitu Qadari ataupun Jabariyah, Al-Murji'ah. Mesti ada yang ini. Ada yang satu yang ada, sikit-sikit-sikit semua ada. Ada yang lebih kepada satu buah, ada yang lebih kepada buah yang itu. Ini menunjukkan bahawa pentingnya kita belajar-belajar tentang firqah-firqah yang sesat ini. Baik, kita teruskan. Jadi Mu'tazilah banyak menggunakan akal. Jadi mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut apa? Mengikut akal fikiran mereka. Jika sesuatu khabar daripada Allah SWT atau Rasulnya yang pada mereka berlawanan dengan akal, mereka tolak. Ya, contohnya tentang hadis-hadis azab kubur, contohnya mereka katakan mana boleh seseorang yang telah ditanam dalam kubur diazab sebagaimana dalam hadis. Sebab apa? Orang yang dalam kubur tu, roh dia ada lagi ke tak ada? Dah tak ada. Kalau roh dia dah tak ada, buat apa dia diazab? Kalau yang diazab rohnya, tak maaf, kalau yang diazab adalah badannya, tentu kita boleh nampak azab tu. Tak pernah kita korek kubur, kita jumpa sebagaimana yang dikatakan dalam hadis-hadis. Jadi azab begitu, dia azab begini. Kita nampak dia macam itu juga. Itu kalau mayat tu ditanam dalam kubur. Kalau tak ditanam dalam kubur, dia terpotong sana, terpotong sini, ataupun terbakar, atau meletup ke dan sebagainya. Tak ada kubur. Ha, macam mana nak azab kubur? Ha, ni kata mereka lah. Jadi ini bersalahan dengan akal. Jadi ditolak. Mereka tak beriman dengan azab kubur. Inilah orang-orang Mu'tazilah. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang azab kubur, kata mereka hanyalah hadis ahad. Hadis yang tidak diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dengan jalur yang banyak yang boleh memberikan keyakinan. Tak seperti Al-Quran, jadi mereka tolak. Hakikatnya Al-Quran mereka tolak. Kalau tak bersesuaian dengan akal mereka. Jadi dalam hadis, Nabi SAW kata, setiap orang itu akan menyeberangi as-sirat, jembatan, di bawahnya api neraka jahannam. Kemudian kita telah baca bahawa dalam hadis mengatakan bahawa sirat itu lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan ada orang yang akan jalan lari atasnya dengan kencang atau macam angin. Ada yang seperti kuda, ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh ke dalam. Kata mereka mana masuk akal? Mana masuk akal jembatan halus macam itu, tajam itu? Boleh merangkak lagi atas. Kalau terbang terbang lah, tapi kalau merangkak lah. Ini semua metafor saja, ini cuma kiasan saja, bukan betul. Sebab tak sesuai dengan akal. Kemudian Allah SWT terangkan tentang Al-Mizan. Nabi SAW menerangkan tentang Al-Mizan, jadi rasa timbangan yang akan menimbang amalan seseorang itu. Amalan yang baik akan ditimbang, amalan yang tidak baik juga akan ditimbang. Mereka kata amalan boleh ditimbang, logik ke? Ujar mereka, ini ujar 1,000 tahun dulu. Mana amalan boleh ditimbang? Dia kan abstrak. Amalan itu satu yang telah kita kerjakan, macam mana Allah timbang? Jadi ini pun bukan betul kata mereka. Dan lain-lain lagi. Antaranya melihat Allah SWT di hari kiamat kelak. Mereka kata mustahil seorang boleh melihat Allah SWT di hari kiamat kelak. Kenapa? Sebab kalau kita boleh lihat Allah SWT, maknanya Allah SWT ada di satu tempat. Baru kita boleh lihat Allah SWT. Jadi mereka tolak. Kemudian kalau mereka bertemu dengan ayat Al-Quran tentang ru'yah, bertemu melihat Allah SWT, mereka tolak dengan cara yang macam-macam. Sama ada mereka tolak begitu saja, ataupun biasanya mereka tolak dengan jalan takwil, iaitu menggantikannya, menyelewengkan makna lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Jadi ini antara masalahnya. dan sifat-sifat Allah SWT yang lain yang paling masyhur sekali adalah sifat kalam. Bahawa Allah SWT mempunyai sifat kalam. Allah berkata-kata. Jadi kata Mu'tazilah, mustahil ikut akal Allah boleh berkata-kata. Kenapa? Yang berkata-kata itu makhluk, manusia. Sebab mana kalau kita lihat manusia kalau tak bercakap, bercakap dia bercakap. Demikian ada mulut, ada lidah, ada kerongkong, bila bergerak ada vibration, nanti keluarlah apa suara itu, ada suara itu. Kalau macam itu, Allah SWT dah macam manusia. Kemudian mereka gunakanlah ayat yang sesuai dengan mazhab mereka. La isa ka mithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah SWT. Jadi begitulah. Dan isu ini menjadi isu yang paling panas pada zaman itu. Iaitu isu sifat kalam bagi Allah SWT. Kenapa? Sebab ia berkaitan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran, kata mereka ini bukan kalam Allah. Bukan kata-kata Allah SWT, firman Allah SWT. Tetapi makna daripada firman Allah SWT. Bukan betul-betul lah kata-kata yani alif lam mim ataupun alhamdulillah rabbil alamin, ini bukan betul-betul lafaznya daripada Allah Subhanahu taala, tapi lafaznya daripada lainlah, daripada Jibril ke, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis ini. Jadi maknanya apa? Dia boleh bawa kepada perkara yang amat buruk. Ini hanya fahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan satu teks wahyu. Ia tidak ada kesucian keagungan juga. Jadi kita ambil makna yang boleh diterima oleh akal, kita tolak. Tak ada masalah. Lalu mereka katakan Al-Quran itu makhluk. Yang ini diciptakan dalam semata dan mereka gunakan hujah-hujah akal yang amat banyak sekali. Tak mungkin kita sebutkan satu-satu. Dan antaranya yang mereka katakan, takkanlah mushaf kita ini adalah kalam Allah SWT, sifat Allah SWT. Sedangkan kita yang tulis dalam mushaf, takkanlah kita tulis di sifat Allah SWT di makhluk. Sebab kita makhluk, kita tulis sesuatu, jadi yang kita tulis itu pun makhluk. Begitu juga mereka katakan bila imam baca dalam solat ayat-ayat suci Al-Quran, takkanlah yang dibaca oleh imam itu kalam Allah. Itu kan suara dia. Jadi itu banyak suara dia. Ya Allah SWT dan hujah-hujah seperti itu. Sebenarnya hujah-hujah itu semua telah dijawab oleh ulama-ulama. Sebab kita sebutkan di sini. Kemudian mereka pindah kepada satu sifat, satu sifat, satu sifat. Macam-macam sifat mereka bahaskan. Baik. Sehingga kan mereka menyempitkan sifat-sifat Allah SWT kepada beberapa sifat. Yang utama sekali adalah Allah SWT Maha Pencipta. Nah, itu mereka setuju. Mereka akur. Akidah mereka adalah Allah SWT Maha Pencipta. Allah SWT Maha Berkuasa. Itu betul kata mereka. Dan Allah SWT Maha Mengetahui. Yang bab ni memang favorite mereka. Sebab mereka mengagungkan akal. Takkanlah mereka berakal, mereka ni pandai. Takkan Allah SWT ciptakan mereka ni jahil. Yang mereka kata Allah SWT Maha Mengetahui. Tapi sebenarnya tak ada pun fahaman yang betul di dalam hal ini. Jadi demikianlah mereka mewajibkan untuk Allah SWT sifat-sifat yang mereka rasa wajib. Kemudian mereka berkata mustahil bagi Allah SWT, bagi mereka rasa yang mereka rasakan dia mustahil ataupun yang harus. Dan ini semua asal usul daripada mana? Daripada Mu'tazilah. Dan mereka ini keluar daripada awal lagi, daripada zaman sahabat, kemudian terus berkembang-berkembang sampai kepada zaman Salafus Salih, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu antara zaman yang paling hebat fitnah Mu'tazilah. Kerana sampai zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mereka telah berjaya untuk mempengaruhi sultan, mempengaruhi khalifah yang ketika itu. Jadi ulama-ulama ada semua ulama-ulama Mu'tazilah. Jadi dah jadi fitnah yang besar. Bukan sikit-sikit lagi, bukan satu dua ulama, tak. Satu grup of ulama. Di sana ada ulama-ulama hadis, di sini ada ulama-ulama kalam. Disebutkan Muhammad Zainul Tajir Ali sebagai ahlul kalam. Jadi mereka jadi mufti, mereka jadi qadi, mereka dekat dengan istana. Jadi mazhab mereka lah yang diajarkan dekat sekolah-sekolah dan seterusnya. Sampai ke bila masuk masjid ni, kalau tempat kita ni tulis apa, Nawai Tuliatika ke, ataupun ada tulis ini masjid ke dan sebagainya, mereka tulis apa dekat tembok masjid, mereka tulis La ilaha illallah Al-Quran makhluk, ataupun Al-Quran laisa kalamillah. Sampai macam itu sekali, Al-Quran tu bukan kalam Allah SWT. Supaya sebagai kempen untuk pada mazhab mereka. Dan mereka memfitnahkan ramai ulama-ulama sunnah. Mereka menyiksa kalau tak mau nak ikut mazhab mereka. Bahkan ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh. Jadi ini mazhab Mu'tazilah. Mazhab yang banyak menggunakan akal. Dan lahir daripada Mu'tazilah. Dan ada yang menganggap dia juga asal. Iaitu mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah juga gunakan akal. Dan masalah mereka berlawanan dengan prinsip mereka, berlawanan 100% dengan prinsip Mu'tazilah dan Khawarij. Daripada sudut apa? Daripada sudut dosa dan pahala. Isu melakukan dosa besar, apa hukum? Kalau tadi orang Khawarij kata kafir, murtad, kekal dalam api neraka. Orang-orang Murji'ah kata dosa-dosa ini semua tak menjejaskan iman seseorang walau sedikit pun. Nah, kata mereka, iman itu, definisi iman itulah apa yang diimani dalam hati, yang diyakini oleh seseorang itu. Kalau orang sudah beriman kepada Allah SWT, dah dia beriman. Adapun amalan dia semuanya itu tak menjejaskan iman. Jadi bila dia kafir, bila dia keluar dari Islam, bila dia tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi mereka katakan mazhab mereka yang masyhur, la yadurru ma'al imani ma'siyah. La yadurru ma'al imani ma'siyah. Tidak ada yang memudaratkan iman itu. Maksiat itu tidak memudaratkan seseorang itu bila dia ada iman. Bila dia ada iman. Jadi kata mereka, iman seseorang yang fasik, seorang yang jahat selagi dia Islam, sama dengan iman Jibril alaihi salam, alhamdulillah. Sama dengan iman Abu Bakar dan Umar. Sebab asal iman tu ada pada mereka. Dan apakah konsekuen daripada mazhab ini? Konsekuennya adalah orang tak kisah bila lakukan maksiat. Bila lakukan maksiat, dia tetap beriman. Dia tetap orang Islam. Jadi mereka meremeh-remehkan dosa-dosa besar. Dan mulalah, dan pada ketika itu hawa nafsu telah mula mempengaruhi dan mengelabui mata orang ramai. Dan kita tahu bahawa zaman itu Islam telah tersebar luas dan mereka mempunyai harta yang banyak. Jadi mulalah orang berlumang dengan dosa-dosa. Dan mazhab Murji'ah ni pula menyokong mereka. Dan biasanya orang-orang Murji'ah ni sama juga dengan Mu'tazilah daripada sudut dalam bab qada dan qadar, bahawa mereka tak sama. Mereka kata apa? Kalau Mu'tazilah dalam bab qada dan qadar, orang-orang apabila sesuatu itu berlaku, ia datang dengan usaha dia sendiri, bukan dipaksa oleh Allah SWT ataupun bukan ditentukan oleh Allah SWT. Itu Mu'tazilah. Adapun Murji'ah dan Jabariyah ini, mereka mengatakan ia semua dipaksa oleh Allah SWT. Apa yang kita lakukan memang telah ditulis, kita tak boleh ubah sedikit pun. Yang baik-baiklah, yang jahat-jahat. Jadi mereka menisbahkan usaha-usaha mereka itu kepada takdir Allah SWT. Jadi kalau zaman dahulu, mereka bila duduk kat dalam rumah-rumah Arab contohnya, rumah-rumah maksiat, mereka kata assalamualaikum. Itu zaman dulu masih macam tu lagi. Bagaimana kamu dalam pada Arab, kaifa anta fi qadarillah? bagaimana kamu dalam qada dan qadar Allah, maknanya bagaimana sabar kamu? Maksudnya walaupun orang tu dalam maksiat pada mereka, bahawa kita buat maksiat ini semua tak ada apa-apa, memang ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi ini antara kepala-kepala ahli bidah yang ingin kita sampaikan di sini, supaya apa, lepas ini bila kita lihat jamaah-jamaah yang ada sekarang ini, puak-puak yang ada sekarang ini, kita akan dapati semuanya berpunca daripada prinsip-prinsip yang sama. Jadi kalau Syiah, mereka lebih kepada apa? Mengagung-agungkan manusia, mengagung-agungkan imam-imam mereka, tok guru mereka, syekh-syekh mereka. Jadi mereka mengagungkan mula daripada Imam Ali radhiyallahu anhu, kemudian secara umumnya ahli bait, ahli keluarga Rasulullah SAW. Dan begitu juga imam-imam mereka yang 12. Kalau kita lihat zaman kita ni ada tak? Ada. Berbanyak puak-puak, bahkan tak ada puak mereka, dia akan agungkan ketua dia, dia akan agungkan syekh dia, dia akan agungkan guru dia. Dan akan keluarlah macam-macam cerita yang mereka keluarkan, yang mereka ada-adakan tentang kelebihan tok guru mereka, kelebihan syekh mereka. Tok guru kita wali lah, dia dah jumpa dengan Khidir lah, dah jumpa dengan Nabi lah. Dia boleh itulah, dia boleh ini lah, dia tahu apa dalam hati orang lah, dia boleh ubatkan apa ni, penyakit. Ada yang sampai boleh hidup ke orang yang mati, macam-macam. Waktu tu masa dia hidup, kalau dia dah mati pun masih lagi dia boleh, macam-macam dia boleh buat. Kita kalau ada hajat, kita minta lah. Ini asal usulnya daripada mana? Daripada Syiah yang mengagung-agungkan imam-imam mereka. Mereka orang Syiah ni, antara akidah mereka adalah imam-imam ni maksum, tak boleh buat salah. Imam-imam ni maha mengetahui, dia tahu apa yang akan berlaku sampai di kiamat, dia tahu bila dia nak mati, imam-imam. Dan lain-lain lagi. Jadi ini akan memberi kita sedikit pendedahan tentang dalam kita memahamkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kami yang bukan daripada, maka ia tertolak. Jadi yang selamat apa? Yang selamat adalah yang melakukan sesuatu mengikut urusan kami. Ya, ini urusan Nabi SAW, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan terdapat sebuah hadis yang kita boleh renungkan, suatu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain lagi. Nabi SAW telah bersabda, "Iftaraqa al-Yahud ila isnatain wa sabtina firqa, sab'ina firqa." Yahudi telah berpecah kepada 71 puak. "Iftaraqa al-Nasara ila isnatain wa sab'ina firqa." Dan orang-orang Nasrani telah berpecah kepada 72 puak. "Wasatantariqu ummati ila 30 wa 70 firqa." Dan akan berpecah umatku ini kepada 73 puak. "Kulluha fi nari illa wahidah." Semua daripada mereka, yakni 73 puak, akan masuk neraka kecuali satu puak saja. Eh, sahabat-sahabat dengar, sahabat-sahabat pun cepat-cepat tanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah puak itu wahai Rasulullah? Jadi Nabi SAW jawab. Tapi kalau kita lihat jawapan Nabi SAW bukan betul-betul sebagaimana dalam soalan. Nabi SAW jawab apa? "Hum man ana alaihi wa ashabi yaum." Hum man ala ma ana wa alaihi ashabi yaum. Mereka-mereka itulah yang berada di atas apa aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi jawapan ini nak ikutkan tidak tepat ataupun tidak betul-betul dengan soalan. Soalan tanya siapa mereka, jadi patutnya jawabnya aku, sahabat-sahabat aku dan orang-orang yang ikut mereka. Patutnya macam tu. Tapi Nabi SAW tak jawab mengikut orang. Tapi Nabi SAW jawab sifat-sifat orang-orang tersebut, sifat-sifat buah yang selamat ini yang tak masuk hati, iaitu mereka yang berada di atas apa yang Nabi SAW dan sahabat-sahabat berada atas. Maknanya apa? Apakah yang dipegang oleh Nabi SAW? Apakah yang dipegang oleh sahabat-sahabat? Agama Islam ni kan? Iaitu mengikut apa? Mengikut Quran, mengikut hadis, mengikut fahaman-fahaman sahabat, mengikut tafsiran Nabi SAW. Siapa yang berada di atas prinsip ini, manhaj ini, dialah golongan yang terselamat. Dia terselamat. Ada pun yang lain, semuanya akan masuk api mengikut hadis. Supaya apa? Supaya orang tak payah cari siapa yang akan golongan selamat. Ulama mana yang golongan selamat? Imam mana yang golongan selamat? Tidak. Kita lihat orang tersebut, kita nilai dia mengikut jalan dia, mengikut Islamnya dia. Dan cara dia mengamalkan, cara dia memahamkan agama, akidah dia dan sebagainya. Adakah akidah dia sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat? Adakah amalan ibadahnya sesuai sama dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat? Adakah muamalatnya, cara mereka bergaul satu dengan lain sama dengan apa ataupun serupa dengan yang dilakukan pada zaman Nabi SAW dan sahabat-sahabat? Kalau jawabnya ya, inilah golongan selamat. Kalau jawabnya tidak, maka dia bukan daripada golongan selamat. Namun demikian, ulama-ulama mengatakan tidaklah bermakna kalau kita ada satu dua silap yang merupakan perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang daripada agama ini yang tidak sesuai, yang tidak sama dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Maka kita lakukan bid'ah, tapi dia termasuk bid'ah yang furu', maka kita telah keluar daripada jamaah yang selamat. Tentang pengajian, kita dah masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk api neraka, orang-orang yang sesat. Maka kata ulama, tidak. Ini tidak dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah mereka yang keluar, mereka yang bersalahan dengan Nabi dan sahabat dalam perkara-perkara yang pupuk. Dalam perkara yang pupuk. Ini kita kena faham. Begitu juga kesalahan ataupun tidak bersesuaian dalam perkara yang tertentu dalam masalah furu', masalah fikih, juga tak masuk dalam hadis ini. Mustahil seseorang itu beramal sempurnya, solatnya, puasanya, zakatnya, haji, umrah dan lain-lain ini semuanya betul-betul dengan yang dikendaki oleh Nabi SAW dan yang diamalkan oleh sahabat. Mustahil ada orang semuanya sama. Bicara ada satu yang mustahil, yang bermazhab macam ini, yang bermazhab macam itu. Sebab itu kita ada khilaf di kalangan ulama. Tak mungkin mereka semuanya bila dah salah mereka sesat. Jadi menunjukkan bahawa yang dimaksudkan di sini apa dia? Iaitu mereka telah mengada-adakan dalam agama, dalam perkara-perkara apa? Pupuk. Asas. Sebab asas ini, bila ada masalah, bila dia dah bersalahan dengan agama, akan keluar daripadanya apa? Akan keluar daripadanya macam-macam cabang-cabang yang lain. Tidak terkira banyak. Jika bila itu berlaku, kita hukumkan mereka sebagai apa? Telah keluar daripada jalan yang benar, daripada siratul mustaqim. Mereka telah mengikut jalan ahli bid'ah yang mengikut hawa nafsu. Jadi ini akan kita sambung insyaAllah tentang sebab-sebab utama orang-orang mengada-adakan di dalam agama, melakukan bid'ah dan sebagainya, dan apakah bid'ah itu semuanya sama, dan apakah hukum bagi mereka dan lain-lain lagi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.